kamu lebih dari yang kau tahu. Meski yang ku terima kau tak ada untukku. Aku cinta kamu lebih dari mimpi besarmu. Walau harus setia dari cinta yang lain. Dengarkanlah kasih, jadi aku sesaat saja. Milih bersamamu adalah takdirku. Tapi aku juga manusia yang punya rasa. Di kesepian ini ku coba untuk bertahan mencintai. Punya rasa, pilih bersamamu.